ada pelakor. Ini dodok kontok boleh. Satu lagi istilah baru di zaman sekarang yang dibilang banyak orang itu pelakor, perampas lagi orang, tak mau pusing pak orang, cuma lantara modal sampai nunjangi soal. Ini hanya sebuah lagu cuma mau mengingatkan buat laki-laki yang sudah beristri, kuatnya sebuah hati angel karena kalah aksi sampai saya mulut batu anak bini. Ada pelakor, ini dodok kontok boleh. Senggaya pasang mata, siap mau buat angkanya dan mau pipir. Orang pelaki, selfie, bibir, seksi, marcel, lupa harga diri. Terang gengsi, sampai-sampai dia mau jual itu diri. Ujung-ujung pastikan lagi si manasal. Saya para pelaku, cepatlah kalian sadar. Hidup ini tak seindah yang kita inginkan. Ingat dan karma pasti akan tetap berlaku. Tinggal tunggu waktu, pasti nganamu rasa semua. Ini hanya sebuah lagu cuma mau mengingatkan buat laki-laki yang sudah beristri, ingat tubuh hati jangan karena kalah aksi sampai-sampai mana mulut batu anak bini. Hey say, awas ada pelakor. Ih dodok kontok boleh tuh.

Gomez LX Remix. Remix. We'll be right back. Thank you.